2 Korintus pasai 12. Betul, hana labajih te pebanggadro. Temalun kutem cit pebangga ke hai-hai nyang le Allah kage pelemah baklun lam wahyu atau lam kemalun. Ulun kuturi tidra orang Kristen yang put belah tun yang kalah gebeut lepo u tempat yang paling manyang lam ceruga. Ulun hana kutepe pebetul-betul tubuh orang yang tebeut atau saboh kenalon Allah ke yang tepe. Ulun ulang segote. Ulun kutepe bahwa orangnya gebeut lam taman Firdaus. Ulun hana kutepe pekeh tubuh orang nyan bit-bit tebeut atau nyan saboh kemalon Allah mantong keh nyan tepe. Bak tempat nyan orang nyan laju jidengo hai-hai nyan hana hasil dipegah le manusia dan hana temata beri izin ke manusia ke dipegah hai nyan. Kehai orang nyan keh nyan kena ulun pebangga kon kehai draw ulun kedro. Kehai draw ulun nak ke hai-hai yang tentunya ubat kelemahan lon mantong yang jut lon pegah dan yang ke yang kena lon pebangga. Sekiraji ulun kena pebangga siapa-siapa ulun hana kutim jut ke urang raya haba yang marit ji sulit ulun temalun pegah yang betul temalun ku putendro mangat bekna urang yang ji anggap ulunnya lebih ni bak pe yang ka jikalon lun pubut atau yang di dengar pe yang lun pegah. Tema mangat ulun bek lumpah tak sombong. Sebab kemalon-kemalon yang luar biasanya ulun geberi si macam penyakit ni bak tubuh lun yang rupari alat iblis. Penyakit yang geberi ke yang support ulun mangat ulun bek jut ke urang sombong. Lego ulun mendoa ubat Tuhan mangat jut penyakit nyan gecok ni bak ulun. Tema Tuhan gejawab, ulun ku gasih gata dan nyan kasip ke gata sebab kuasa ulun kebit tak tegar menyogata dalam keadaan lemah. Nyan ke sebab ji, ulun lebih galak lun pebangga hai-hai lun yang lemah. Sebab menyok ulun ka lemah dan bak watai nyan ke ulun rasa Almasih gelindung ulun ngon tenaga gopnyan. Ngon lagi nyan, ulun kebit tak galak atuh kelemahan lun nyan. Ulun bit tak mangat ati menyole sabab Almasih ulun ji fitnah. Ulun mentume susah, jilid-lid dan ulun mentume kepayahan. Sabab menyo ulun lemah, tema bak watenyan ke ulun ji teka temakut. Kebit tak, ulun kalun pejut dro lage urang bangai. Tema gata ke yang pejut ulun sampo lage nyan. Yang sebenarnya gata yang mesti tak puja ulun. Sebab bah ke ulunnya hana arti tapi. Tema ulun sagai-sagai hana talu ngon rasu-rasui yang luar biasanya. Bubut yang ajaib dan hai-hai yang luar biasa. Menancit ngon bubut yang raya-raya. Kata pekalon ngon sabar ubak gata si bago bukti bahwa ulunya si dro ratui. Lam hai pekeh gata kurang jikalon. Terbanding ngon jemaah-jemaahnya. Paling-paling tema lam hainya bahwa ulun hana lun pesusah gata ke gata pebiaya ulun. Pemaah ke ulun atuh yang salahnya. Jinonyo. Kanyang ke legoji ulun jak sawa gata. Dan hana kutim pususah gata. Sabab nyang ulun lake kon ke penyang na ni bak gata. Temana ke dro gata. Sabab pekeh kon anak manyak nyang harus jimita nafkah ke urun cik ji. Tema urun cik ke nyang harus jimita nafkah ke anak-anak ji. Ngon sabab nyan. Ngon mangat ati. Ulun rila lun kerubun pepe mantong ke gata. Konyan mantong. Dro lun kedropih lun perila. Munya ulun kamenan lun gacih ke gata. Pekeh patut kurang gata gacih ke lun. Ngon lagi nyan. Pekeh gata situju bahwa ulun hantam lun pesusah gata. Temana yang pegah bahwa ulunnya lisik. Bahwa ulun metemu laba nibak gata. kabab ti pedaya ulun. Panena mungkin bekeh rot urung-urung yang lon yujak bak gatanyan lon kut laba ni bak gata. Ulun ka lon yu titus jejak bak gata. Dan mentajan ngonji lon yu tema cedara tanyo urung Kristen yang lain kerakan ji. Bekeh titus jejak laba ati gata. Tema kamu bandua mubut ngon tujuan yang saban. Dan kamu cok tindakan pih ngon cara yang saban tema. Jut mantong gata kira kamu yang kanyo tengoh mengusaha kamu bila dro ati gata. Gata kebit hatat keliru. Allah ketepe bahwa ban mandum yang kamu pegahnyan nakuh menurut kehendak Almasih. Dan bandum yang kamu pubut nakuh ketepe dong udip rohani. Ulun kawate bahwa wate ulun jak bak gata tingoh. Lun kalon gata hana lage penyang lun harap. Dan gata pih merumpok ngondun hana lage yang gata harap. Pata tepe tingoh nanyang mula bingi ate. Seum ate tepe penting roh gedro. Fitnah gedeh kena. Hasud gedeh kena. Sombong dan tepe nakaru. Ulun temakut patah tepe wate ulun teka singoh Allah tema gepu miyup ulun dike gata dan ulun tema lun mo sabab jaitat lam kawan gata yang medeca yuh maca ile. Hana mengubah dan hana jipiyuh jipu but but but yang cabui kuto dan hana patut.